والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله، lanjutkan pelajaran nahwu, ilmu alat bahasa Arab, termasuk ilmu alat yang sangat penting bagi kita agar kita bisa memahami bahasa Arab yang baik, dengan yang memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salafis salih. Ikhwani fil din rahiman rahmatullah, belajar ilmu alat seperti ini masuk ilmu alat yang sangat penting, terutama pada talabul ilmi. Hendaknya mempelajari ilmu seperti ini, karena dengan mempelajari ilmu alat seperti ini akan memudahkan memahami segala bidang-bidang ilmu, baik itu ilmu akidah, ilmu fikih, muamalah, sirah dan seterusnya. Karena rata-rata karya-karya para ulama dalam bidang-bidang ilmu ini dengan bahasa Arab. Apabila kita ingin memahami penjelasan mereka, mudah memahami syarah-syarah mereka, kata-kata mereka, maka hendaknya kita pelajari bahasa Arab beserta alat-alatnya. Di antaranya adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof, sangat membantu sekali dalam memahami segala bidang-bidang ilmu. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan ilmu nahwu adalah fa'asul ulum. Memahami ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu dengan baik ibaratnya seperti fa'asul ulum, kampaannya ilmu-ilmu yang lainnya. Bila ia menguasai ilmu nahwu dengan baik, memahami dengan baik, maka insyaAllah bidang-bidang ilmu yang lainnya ia pun akan mudah untuk memahaminya. Sehingga kita apa, jangan mengabaikan mempelajari ilmu alat yang seperti ini. Mari kita lanjutkan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masuk dalam penjelasan mu'alif tentang marfu'atul asma, isim-isim yang di rofa. Ada berapa semuanya isim-isim yang mirofa? Sabah. Ada sabah apa saja? Fa'il. Fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Mubtada' wal khabar. Mubtada' wal khabar. Ism kana wa khawatuha. Ism kana wa khawatuha. Khabar inna wa khawatuha. Khabar inna wa khawatuha. Attabi'u lil marfu. Attabi'u lil marfu. Apa saja? Na'at, taukid, atau badal. Na'at, al-afwa, taukid, wal badal. Nah, ini tujuh marfu'at asma. Diulangi sekali lagi, apa saja tadi? Isim-isim mirofa apa saja? Nah, al-fa'il, al-fa'il, naibul fa'il, naibul fa'il, al-mubtada' wal khabar, wal khabar. Ismu kana wa khawatir. Nah, ismu kana wa khawatir. Khabar inna wa khawatir. Khabar inna wa khawatir. Tabil marfu'. Tabil marfu'. Ada berapa macam tabil marfu'? Al-na'tu. Al-na'tu. Al-atfu. Wal-atfu. Taukidu wal Tukul badal. Badal, na'am. Kalau kita belajarin fa'il, naibul fa'il, mubtada' wal khabar, sekarang apa? Ismu kana wa khawatiha. Wal mu'allif Muhammad ibn Ajurum Allah ta'ala qal babul awamil dakhilati 'ala mubtada' wal khabar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Awamil jam'u amil, jam' dari amil. Ma huwa al-amil 'indak? ma awjaba qawmu akhiru kalimah fi halati ala wajhin mahsus. Naam, hasan. In nasbin aw jarrin. Naam. Al-amil huwa ma awjaba qawmu akhiru kalimah ala wajhin mahsus. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan tertentu. Mengharuskan rofah, nasab, khafat, jazm, namanya amil. Ya, al-awamil yang masuk pada mubtada'nya khabar. Wa hiya thalathatu asya', ada tiga macam perkara. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha. Yang masuk pada mubtada'nya khabar ada tiga macam awamil. Yang pertama kana akhwatuha, marfu' mubtada' dan munasabkan khabar. Kedua inna akhwatuha, kebalikan kana, manasab mubtada' dan marfu'kan khabar. Kalau kana tadi marfu' mubtada' dan manasabun khabar, kedua inna akhwatuha kebalikannya, itu manasab mubtada' dan marfu'kan khabar. Wa dhanantu akhwatuha, manasabkan kedua-duanya, manasabkan mubtada' dan khabar. Penjelasan kata syarih oleh syarih Muhammad Muhyiddin bin Hamid rahimahullah. Wa aqul, saya katakan kata syarih, qad 'arafta, kamu telah mengetahui, annal mubtada wal khabar marfu'an, bahwasanya mubtada dan khabar keduanya marfu'. Mubtada dan khabar keduanya marfu'. Apa yang merupakan mubtada? Amillah dhiyya. Amillah dhiyya. Mana amil lafzinya? Al-mubtada. Yang merupakan mubtada. Amil lafzi mana? Alif tidak. Hah? Alif tidak. Amil apa itu? Lafzi. Disebutkan Muhammadun qaimun alif tidak. Maknawi. Naam, amil maknawi. Yang merupakan mubtada amil maknawi. Wa alif tidak. Yang merupakan khabar? Indak. Mana amilnya? Dak, nama amil lafzi itu mubtada, mubtada yang merupakan khabar. Wa alam dan ketahuilah, anna qad yadkhulu alayhima ahadul awamil lafziyah. Terkadang masuk pada keduanya salah satu dari amil-amil lafzi. Fayughayyiru i'rabahuma, sehingga merubah i'rabnya. Yang asalnya marfu sebagai mubtada, marfu sebagai khabar, setelah kemasukan amil lafziyah berubah i'rabnya. Misalnya kemasukan kan yang tadi marfu sebagai mubtada berubah menjadi marfu sebagai isim kana. Khabar yang tadi marfu setelah kemasukan kana berubah menjadi mansub sebagai khabar kana. Setelah kemasukan amil lafzi i'rabnya berubah. Wa hadhil awamil allati tadkhulu 'alayhima fatughayyiru i'rabahuma. Awamil-awamil ini yang masuk pada keduanya dan merubah i'rabnya, ba'da tatabbu'i kalamil arabil mawthuqi bih 'ala thalathati aqsam. Setelah meneliti ucapan-ucapan Arab yang terpercaya yang bisa dijadikan sandaran, amil-amil ini ada tiga macam. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar dan merubah hukumnya, merubah i'rabnya, setelah diteliti kalamul Arab ada tiga macam. Al-qismul awal, yang pertama, bagian yang pertama, yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Merafa' mubtada dan menasabkan khabar. Wa dhalika kana wa akhwati, itu kana dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kullu af'al, dan bagian yang pertama ini yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar semuanya adalah fi'il. Semua amil-amil ini adalah fi'il. Nah, contohnya kana al-jawu mubtahiran. Kana al-jawu mubtahiran. Apa artinya mubtahiran? Kalau di sini Sufyan ya, Ustaz. Apa? Kalau di sini Sufyan. Sufyan. Sufyan, cuacanya cerah. Mubtahiran mendung. Mubtahir di hasyiah ini huwa sahab alladhi yaghdhibu iswat awan yang tebal hitam. Wirkal ba'd ba'dan. Bagian bertumpuk di atas sebagian lainnya. Awan yang bertumpuk-tumpuk. Cuaca mendung. Syaitan sini al-jawu mukfairon, yang asalnya keduanya marfu, yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khabar. Setelah kemasukan ambillah bi adkana berubah i'rabnya. Al-jawu marfu bukan lagi sebagai mubtada tapi sebagai isim kana. Mukfairon yang tadinya marfu mukfairun berubah mansub sebagai khabar kana. Ini bagian yang pertama. Ambil lafzi masuk pada mubtada dan khabar dan merubah i'rabnya yaitu kana khawatwa. Mana merafakkan mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khabar sebagai khabarnya. Wal qismu tsani yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khabar. Aksul awal. Menasabkan mubtada dan merafakkan khabar, kebalikan yang pertama. Amalnya namanya kebalikan yang pertama. Oleh pertama merafak mubtada menasab khabar, ini sebaliknya. Yaitu menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Wa dzalika yang demikian yaitu inna wa akhwatu wa inna dan saudara-saudarinya. Wa hadzal qismu kullu ahad, dan bagian yang kedua ini semuanya huruf. Semuanya huruf. Kalau huruf apa mu'arab atau mabni? Mabni. Nah, kalau huruf semuanya berarti mabni. Terus punya mahal i'rab enggak? Kalau huruf punya. Apa? Punya tempat i'rab fi mahalli raf'in, nasbin, khafdin atau jazmin? Tidak punya mahalla mahalla minal i'rab. Nah, contohnya innallaha azizun. Innallaha azizun. Syaitnya Allahu azizun hakimun. Asalnya marfu yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khabar. Setelah kemasukan inna berubah i'rabnya. Yang pertama menjadi mansub sebagai isim inna, yang kedua tetap marfu sebagai khabar inna. Bukan sebagai khabar mubtada tapi sebagai khabar inna. Inna allaha azizun hakimun. Wal qismu tsalits, bagian yang ketiga, yang sibul mubtada wal khabar jami'an, nasab mubtada dan khabar semuanya. Kedua-duanya menjadi mansub. Wa dzalika, yang demikian itu dhanantu akhwat wa dhanantu dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kullu af'al, bagian yang ketiga ini juga semuanya fi'il. Amil lafzi, yang masuk pada mubtada dan khabar dan merubah i'rabnya, menjadikan kedua-duanya mansub sebagai maf'ul bih. Mubtada sebagai maf'ul awal, khabar sebagai maf'ul tsani. Amil ini semuanya adalah fi'il. Semuanya adalah fi'il. Nah, contohnya dhanantu sabiqa akhan. Dhanantu sabiqa akhan. Aku mengira teman itu adalah saudara. Menganggap teman adalah saudara. As-sabiqa asalnya dia sebagai mubtada marfu. Akhan asalnya sebagai khabar marfu. Namun setelah kemasukan dhanantu, i'rab keduanya berubah menjadi mansub kedua-duanya. Mubtada mansub sebagai maf'ul awal, maf'ul bih awal. Khabar mansub sebagai maf'ul bih tsani. Sebagai maf'ul bih tsani. Wa tusamma hadhihi al-awamir nawasikh. Amil-amil ini disebut dengan nawasikh. Dinamakan dengan nawasikh. Kenapa disebut dengan nawasikh? Li'annaha nasahat hukmal mubtada wal khabar. Karena amil-amil ini merubah hukum mubtada dan khabar. Ay ghayyaratuhu. Merubah hukum mubtada dan khabar. Wa jaddadat lahuma hukman akhar, dan memberikan hukum baru. Memberikan hukum baru ghayra hukmihimal awal, selain hukum yang pertama. Di awal awamil ini, awamil lafzi yang masuk pada mubtada dan khabar dan merubah i'rabnya dinamakan dengan nawasikh. Nawasikh karena dia merubah hukum mubtada dan khabar dan memberikan hukum baru, bukan hukum yang pertama, bukan hukum yang sebelumnya. Nah, ini secara umum, secara garis besar, awamil yang masuk pada mubtada'an khabar. Setelah diteliti kalamul Arab yang bisa dijadikan sandaran yang mautuk, awamil ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Apa saja tadi tiga macam tersebut? Dek, yang pertama apa? Yarfa'u mubtada' wa yansibul khabar. Apa saja itu? Apa bagian pertama ini? Ya marfa'u mubtada' wa nasabu khabar. Amilnya apa saja? Kana wa akhawa. Ini kana akhawa dua isim atau huruf semuanya? Semuanya fi'il. Kedua apa? Inna wa akhawatuha. Amalnya apa? Yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Naam, yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Maksud awal, kebalikan yang pertama. Ini semuanya fi'il atau isim? Huruf. Apa? Huruf. Naam, semuanya huruf. Ketiga apa? Hendak? Sanan. Nah, undalan itu apa? Amil amalnya apa? Yansibul mubtada khabarul jami'. Naam, yansibul mubtada wa khabarul jami'. Ini semuanya apa? Isim atau huruf? Fi'il. Semuanya? Feel. Sekarang beliau akan merinci satu persatu dari tiga nawasih ini. Pertama, kana wa khawatuha. Kana dan saudari-saudarinya pertama. Qal fa amma kana akhawatuha fa inna tarfa'u isma wa tansibul khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dab wa ma tasarrufa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusmi wa asbih wa kul kana zaydun qa'ima wa laysa amrun shakhisa wa ma shbada. Adapun kana akhwatuha, amalnya adalah merafa' isim dan masukkan khabar, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, ma zala, man fakka, ma fatia, ma bariha, ma dama, wa ma tasarruf, dan pecahan-pecahannya, masrifannya, madinya, mudhari'nya, fi'il amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya, dan seterusnya. Sama, semuanya beramal merafakan isim dan masukkan khabar. Contohnya seperti kana wa yakunu kun asbaha yusbi asbihna. Baik fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, sama amalnya. Sama amalnya, merafakan isim dan masukkan khabar. Contohnya kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman. Indah ana syahid. Kana zaidun الفور في عامل لفظي. نعم. زيدون اسمه كان أمر. الفور. قائمان. إيه خبر. كان منصوب. وليس عمر شخصا. عمر لا. فرجت لا حدث. Syakhisan bisa bermakna pergi, bisa bermakna hadir. Sesuai siyak. Sebenarnya zahiban sama hadiran. Anda ingin syahid? Amrun. Syakhisan. Naisa amrun, syakhisan amrun. Isim laisa. Isim laisa. Syakhisan. Syakhisan. Ansur. Di khabar laisa. Nah, unsur khabar laisa sebagai khabar laisa. Dan yang serupa dengan itu. Asalnya sebelum kamu ambil lafzu ini, nah zaidun qaimun. Dudunya marfu. Amrun syakhisun. Dudunya marfu. Tapi setelah kemasukan ambil lafzu kana akhwatuha berubah i'rabnya, berubah hukumnya. Menjadi kana zaidun qaiman. Laisa amrun syakhisan. Syarahnya penjelasan kepada beliau, وأقول القسم الأول من نواصف المبتدأ والخبر كان وأخواتها بقينا مرتما نواصف المبتدأ والخبر يعني كان وأخواتها أخواته أي نظائرها serupa yang sama fil amal dalam amali. Buat saudara-saudarinya maksudnya apa yang sama amalannya, sama pekerjaannya, sama-sama masuk dalam mubtada dan khabar, sama-sama marfu' mubtada sebagai isimnya, sama-sama marfu' menasabkan khabar sebagai khabarnya. Wa hadha al-qism yadkhulu 'ala al-mubtada fi yazilu raf'u al-awwal. Bagian ini yang pertama ini masuk dalam mubtada menghilangkan rafa'nya yang pertama. Rafa' yang pertama yang marfu' dengan amil ma'nawi atau tidak hilang. Wa yuditsu rafa'an jadid wa munculkan rafa' yang baru. Wa yusamma al-mubtada ism dan mubtada disebut sebagai isimnya. Zaidun qa'imun kana zaidun qa'iman. Ya, rafa' pada Zaid sebelum kemasukan kana dengan setelah kemasukan kana itu beda rafa'nya. Sebelum kemasukan kana rafa'nya dengan amil ma'nawi alif tidak. Setelah kemasukan kana rafa'nya dengan amil lafzi. Kana sebagai isim kana. Di rafa' yang pertama hilang, dihilangkan. Rafa' dengan amil ma'nawi. Dan memunculkan rafa' yang baru dengan amil lafzi. Dan disebut mubtada sebagai isimnya. Wa yadkhulu 'an khabari fa yansibuhu yusamma khabara. Dan masuk pada khabar dan menasabkan khabar. Dan disebut sebagai khabar, khabar kan bukan lagi khabar mubtada. Berubah hukumnya. Wa hadzal qismu 13 fi'la. Bagian yang pertama ini ada 13 fi'il, memiliki 13 fi'il. Al-awwal yang pertama kana. Wa huwa yufid ittisaf al-ismi bil khabar fil madhi. Kana memberikan faedah isim memiliki sifat dengan khabar pada masa yang lampau. Ittisaf al-ismi bil khabar. Isim memiliki sifat. Sifat khabar, karena khabar itu hakikatnya apa? Sifat. Khabar secara makna dia adalah sifat bagi mubtada. Si Muhammadun qa'im, Muhammad berdiri. Kita sifat Muhammad dengan apa? Berdiri, perbuatan berdiri. Jika nama memberikan faedah isim memiliki sifat dengan khabar, sifat khabar pada masa lampau. Imam ma'alim kita boleh jadi sifat tersebut sudah terputus dulu, sekarang sudah tidak lagi. Misalnya kana Muhammadun mujtahidan. Dulu Muhammad rajin. Sekarang dia sudah tidak rajin. Berarti apa? Inqita', terjadi inqita'. Dia memiliki sifat sifat khabar pada masa lampau. Wa imma ma'al istimrar atau terus menerus, dulu dan terus memiliki sifat tersebut. Mubtada memiliki sifat tersebut, sifat yang ada pada khabar, yang terkandung pada khabar. Misalnya nahwa kana rabbuka qadira, dan rabbmu maha mampu, dulu dan seterusnya. Seterusnya maha mampu, tidak pernah putus. Ini yang pertama. Kana. Wa tsani amsa, fi'il yang kedua adalah amsa. Amsa. Wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabar fil masa'. Memberikan faedah isim memiliki sifat yang terkandung pada khabar pada waktu sore. Nah, contohnya amsal jawu baridan. Cuaca di sore hari dingin. Amsal jawu baridan. Mubtada memiliki sifat yang terkandung pada khabar pada waktu sore. pada waktu masa. Wa tsalits yang ketiga asbaha. Wa huwa yufidu at-tasawuf al-ism bil khabari as-sabah. Memberikan faedah isim memiliki sifat yang terkandung pada khabar di waktu pagi. Nah, contohnya asbahal jawu mukfahiran. Dan cuaca di pagi hari mukfahiran. Cuacanya mendung gelap. Tidak cerah. Tidak ada syahid. Asbahal jawu mukfahiran. Asmau asba majur atau mansub? Hah? Nah, marfu. Mukhairan. Asba asba marfu atau mansub? Nah, mansub. Warabi as adha. Wa huwa yufidu tasawuf al-ismi bil khabari fi adh-dhuha. Adha memberikan faedah isim memiliki sifat yang terkandung pada khabar pada waktu duha. Waktu duha. Nah, contohnya adhhab talibu nasyiqan. Dengan syahid adhhab talibu nasyiqan. Talibu marfu'un wa huwa ism adha. Nasyiqan khabar adha wa mansubun. Khabar adha. Wal khamisu dhalla. Khamis yang kelima adalah fi'il dhalla. Wa yafidu tasawuf al-ism bil khabar fi jami'in nahar. Dengan faedah isim memiliki sifat yang terkandung pada khabar pada seluruh siang. Pada seluruh siang. Bisa di pagi, di pertengahan, di sore, pada seluruh hari. Nahar kebalikan apa? Lain. Lail malam, nahar siang. Siang bukan berarti apa? Pertengahan siang, nah pada semua seluruh hari. Di awal, tengah, di akhir. Nah, contohnya dhalla wajhu muswadda. Dhalla wajhu muswadda. Dan syahid wajhu mubtada. Wajhu sebagai apa? Nam ismu dhalla muswadda. Muswadda khabar dhalla man mansub. Wasadis yang keenam bata. Wa yufidu tasawuf al-ism bil khabar fi waqtil bayat wa huwa al-lail. Memberikan faedah isim memiliki sifat yang terkandung pada khabar di waktu malam. Nah, contohnya bata Muhammadun masrur. Muhammad di malam hari bergembira, senang. Dan kana syahid Muhammadun ismu bata marfuun masrurun masruran. Nah, khabar bata mansuban. Nah, wasabi' ketujuh sara. ويفيد تحول الاسم من حالة إلى الحالة التي يدل عن الخبر. صار berubah menjadi. Memberikan faedah berubahnya isim dari keadaan dia ke keadaan yang ditunjukkan oleh khabar dengan perubahan صار. Nah, contohnya صار الطين إبريقا. صار الطين إبريقا. Tanah liat tersebut berubah menjadi apa? Ceret, kerik, tempat air minum, kerik. Anda kena syahid? Isim suara. Mahfuz. Mahfuz. Kerik. Khabar suara. Mansub. Wathamin yang kedelapan laisa. Wahu yufidu nafiyal khabar anil ismi fi waqtil hal. Laisa memberikan faedah penafian khabar dari isim pada waktu sekarang sedang terjadi. Nah, utinya laisa Muhammadun fahimun. Muhammad tidak faham. Kapan? Sekarang. Sekarang dia tidak faham. kenafian khabar dari isim pada waktu hal sekarang sedang terjadi. Dan kena syahid dengan mithal Muhammadun ism laisa. Fahiman Fahiman khabar laisa. Man khabar laisa. Marfu' atau majrur? Majrur. Nah, Muhammad ismu laisa marfu', fahiman khabar laisa mansub. Isyarat ringkasnya kalau mau dirinci lagi, misalnya Muhammadun ismu laisa marfu' ala man rafi'. Innallahi ra'ana li anna ismun mufrad. Demikian juga fahiman mansub, khabar laisa mansub ala man rafi'. Fata Allah ra'a akhir li'anam ismun mufrad. Wa tasi wal ashir wal hadi ashir wal thani ashir. Angka 9, 10, 11, dan 12 yaitu mazala, manfata, mafati'a, wa mabariha. Empat fi'il ini. Wa hadil arba'at adulu ala mulazamati al-khabar al-ismi hasba ma yaqtadi al-hal. Menunjukkan terus-menerus khabar dimiliki oleh isim sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keharusan keadaan yang siap alam. Di empat fil ini menunjukkan apa? Terus menerus, terus menerus khabar tersebut dimiliki oleh isim. Contohnya mazala Ibrahim munkiran. Muhammad tetap munkir, tetap mengingkar. Dak syahid. Naam, sebagai apa? Ismu mansub. Naam, marfu sebagai ismu mansub munkir. Mansub mazal. Mansub khabar mazal. Wa naujuna ila ma bariha Aliun sadiqan mukhlishan. Ali tetap jadi seorang teman yang ikhlas, teman yang sejati. Nah, inas syahid. Wa bariha aliyun sadiqan mukhlishan. Aliyun isim ma bariha sadiqan khabar ma bariha. Aliyun marfu'un sadiqan mukhlishan. Mukhlishan kayaknya mau naat sadiqan ini akan mansub mansub mengingat. Empat fil ini menunjukkan apa? Terus menerus, menerus khabar terkandung dimiliki oleh isim sesuai dengan keadaan alam. Wa thalithu ashar dan yang ke 13. Thalithu ashar madam wa yufid mulazamat al-khabar lil-ismi aydan. Madam juga menunjukkan terus-menerusnya khabar dimiliki oleh isim. Menerus isim memiliki sifat yang terkandung pada khabar. Tentunya la a'jilu khalidan ma dumtu hayyan. La a'jilu khalidan ma dumtu hayyan. Artinya a'jil mencela. Nah, ini alum, aku tidak akan mencela Khalid selama aku masih hidup. Bukan tersuruh selama hidupnya. Ini 13 fi'il karena akhwat mana. Perjanjiannya semuanya ada 13. Ya, amalannya sama. Marofa mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khabar sebagai khabarnya. Wa tanqasimu hadhihi al-af'al min jihati al-'amal ila thalathati aqsam. Dan Fi'il-fi'il ini terbagi dari segi amalannya, apakah harus ada syarat atau tidak. Segi amalannya terbagi menjadi tiga bagian. Al-qismul awal yang pertama, ma ya'mal hadzal amal huwa rafu ismi wa nasbul khabar bi syarti taqaddumi mal masdari al-dhafi 'alaihi. Yang pertama yang beramal amalan ini yaitu marfu ism dan nasbul khabar dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Wa huwa fi'l wahid, yaitu satu fi'il. Wa huwa dama, yaitu fi'il dama. Ini yang pertama, dia bisa beramal amalan dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdar fi'il yang setelahnya diambilkan masdariyah dzarfiyah sebagai pengganti dari dzarf yang terbuang. Wal qismu tsani, yang kedua, idama, dia beramalnya harus didahului oleh ma masdariyah. Tidak bisa langsung dama. Misalnya la adilu khalidan dumtu hayyan. Harus didahului oleh ma baru bisa beramal amal. Yang kedua, wal qismu tsani ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddama 'an nafyi aw istithab aw nahyi. Yang beramal dengan amal ini yaitu merafa'kan mubtada dan masdar khabar dengan syarat didahului oleh nafi atau istifhar atau larangan atau harus didahului oleh salah satu dari tiga ini, nafyun, istifham, atau nahyun. Wa huwa arba'at af'al, dan ini ada empat fi'il. Wa hiya yaitu zala, wanfakka, wafati'a, wabariha. Ini empat fi'il ini bisa beramal amal ini merafa'kan isim dan masdarul khabar dengan syarat harus didahului oleh salah satu dari tiga perkara, yaitu nafyun, istifham, atau nahyun. Semua contoh yang dibawakan oleh mu'alif sebelumnya, ma'zala, manfakta, ma'fati, ma'bariha, didahului dengan apa? Nafyun. Didahului oleh nafyun. Walaupun semua salib bagian yang ketiga, ma ya'mal hadzal amala bi ghairi syarat, yang beramal amal ini tanpa syarat. Wa huwa thamanat af'al, wa hiya al-baqi, yaitu ada 8 fi'il sisanya. Sisanya selebihnya. Kana khamsa, khamsa asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. 8 ini, kana amsa asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Beramal amal tanpa syarat, tidak harus didahului oleh masdariyah, tidak harus didahului oleh nafi, istifham, nahyun. Dia bisa beramal secara mutlak tanpa syarat. Kemudian untuk hadzal af'al min jihati tasarruf ila thalath aqsam. Fi'il-fi'il ini terbagi dari segi tasarruf, bisa memiliki perubahan-perubahan. Ada 3 macam. Kalau tadi pembagian dari segi amalnya, apakah dengan syarat apakah tidak, ada 3 macam. Ini pembagian dari sisi lain, dari segi tasarrufnya, apakah memiliki perubahan-perubahan secara sempurna, tidak sempurna, tidak memiliki perubahan sama sekali. Ada 3 macam. Al-qismu awal yang pertama, ma yatasarrafu fil fi'li yatasarrufan kamilan. Punya perubahan pada fi'il, perubahan yang sempurna. Ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Perubahan fi'il yang sempurna. Dimana dengan makna kata lain, anna ya'ti minal madhi wal mudhari' wal amr. Perubahan sempurna pada fi'ilnya yaitu ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, dan fi'il amarnya. Wa sab'atu af'al, ada 7 fi'il yang tasarruf dan sempurna. Semuanya ada 7. Wa yaitu kana, amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara. 7 fi'il ini memiliki tasarruf pada fi'il tasarruf yang sempurna. Ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, dan fi'il amarnya. Misalnya kana, kana yakunu kun, amsa yumsi, amsi asbaha yusbihu, asbih, dan seterusnya. Wal qismu tsani, bagian yang kedua, ma yatasarrafu tasarrufan naqsan, punya perubahan namun perubahannya kurang, tidak sempurna. Bima'an, dengan makna ada ya'ti minal mudhari, madhi wal mudhari laisa ghair. Datang darinya fi'il madhi dan fi'il mudhari, tidak ada yang lain, tidak ada fi'il amrnya. Dia hanya memiliki perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari, tidak ada fi'il amrnya. Wa huwa arba'atu af'al, dan ini empat fi'il. Wa hiya itu fati'a, wan fakka, wa bariha, wa zala. Fati'a, fi'il mudhari-nya apa? Ya, tahu. Infakka yan fakku, bariha yan berahu, zala yazalu, zala yazalu. Nah, ini punya tasarruf, tapi tasarrufnya menakis, punya perubahan pada fi'ilnya namun kurang, hanya memiliki fi'il madhi dan fi'il mudhari, tidak ada fi'il amr. Ya, ada zala yazalu, ada zala yazulu. Kalau yang kita ini apa? Zala yazalu, zala zali. Walqismu tsalits, bagian yang ketiga, ma la yatasarrafu aslan, tidak memiliki perubahan sama sekali. Satu bentuk saja fi'ilnya. Satu fi'il saja, tidak ada fi'il mudhari-nya, tidak ada fi'il amr-nya, hanya fi'il madhi saja bentuknya. Wa huwa fi'lan, yaitu dua fi'il. Ahaduma, yang pertama, salah satunya adalah laisa ittifaqan. Ini sepakat. Sepakatan ulama. Allah nahu laisa, tidak memiliki tasarruf, hanya dalam bentuk fi'il madhi saja. Wasan yang kedua, dama al-asah, dama, menurut pendapat yang benar, ini ada khilaf, pendapat yang kuat, dia tidak memiliki tasarruf selain fi'il madhi. Wa ghairul madhi min hadhihi al-af'al ya'malu 'amal al-madhi. Selesai dengan pembagian tadi dari segi tasarrufnya. Ada tiga macam, ada tasarruf sempurna. Ada berapa fiilnya? Ada tujuh. Ada tasarruf naqis, berapa fiilnya? Empat. Ketiga, tidak memiliki tasarruf, nah, hanya bentuk fiil madhi saja. Berapa fiilnya? Dua. Kemudian kata syarih, wa ghairul madhi min hadhihi al-af'al ya'mal 'amal madhi, dan selain fiil madhi dari fiil fi'il ini yang memiliki tasarruf, nah, dia memiliki fiil mudhari, fiil amar. Dan selain fi'il madhinya juga beramal seperti amalan amalnya fi'il madhi. Nah, perubahan dari fi'il-fi'il ini, apakah itu fi'il mudhari-nya atau fi'il amarnya yang memiliki tasarruf, amalnya sama dengan amal fi'il madhi, yaitu bisa merafakkan jadah dan menasabkan khabar. Nah, wa qali ta'ala kemudian Allah ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin. Dayana syahid. Wala yazaluna mukhtalifin, waw jama'ah sebagai isim zala, kemudian mukhtalifin sebagai isim apa? Ya, khobar. Nah, khobar la yazal lan nabraha alihi atifina. Nak, ana syahid. Nak, lan nabraha alihi atifina. Nabraha, mana isimnya? Isimnya mustatir. Nam takdirhum huwa. Hah? Hum. Hah? Nabraha. Takdirhum akifin li huwa. Ya. Hah? Apa ini? Perhatikan fi'il mudhari'nya. Mutakallim. Mubidi nahnu. Naam, nahnu. Astagfirullah. Kabarnya mana? Akifina. Dalam bentuk apa fiilnya di sini? Fiil madhi atau fiil amr? Ya, fiil mudhari. Nah, dalam bentuk fiil mudhari. Fiil amrnya apa? Nabroha? Tidak ada. Nah, tidak ada fiil amr, hanya fiil madhi dan fiil mudhari. Tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Laina syahid. Taftau tadhkuru. Mana isim taftau? Isim taftau. Hah? Mustadir. Biru. Biru. Hum. Takdiru anta. Nah, anta. Khabarnya mana? Yusuf. Apa? Jumlah tadhkur Yusuf. Nah, jumlah fi'liyah di mahal nasbin sebagai khabar tadhkur. Tadi disebutkan apa empat ini diantaranya taftau fatiah beramal harus didahului oleh apa nafiyun istifham atau nahyun mana nafinya istifham atau nahi larangan mana nafinya? Sini ayat sebelumnya. Muqaddar tadinya apa? La taqta. Di nafinya ada yang zahir, lafzan ada yang muqaddar. Di sini apa? Muqaddar tadinya apa? La taqta. Wallahi la taqta. Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Kita belajar di hari ini, sore hari ini tentang nawasih yang masuk pada mutadayan khabar yang merubah i'rab keduanya. Karena oleh Asy-Syarih setelah meliti kalam i'rab yang disajikan pegangan itu nawasih yang masuk pada mutadayan khabar tidak lepas dari tiga macam. Yang pertama yaitu kana akhwat wa tarfa'u isma dan sibun khabar merupakan isim dan menasabkan khabar jumlahnya semuanya ada 13 dan semuanya adalah fi'il 13 ini semuanya adalah fi'il dari segi amal terbagi menjadi 3 ada yang beramal dengan syarat dihadiri oleh imam masdariyah dzarfiyah yaitu dama yang kedua beramal dengan syarat dihadiri oleh apa? Ma Isilah nafiyun, istifham atau nahyun. Ada empat filenya. Ma zala ma fatiah, fatiah ma banha. Dan yang ketiga beramal tanpa syarat. Sisanya delapan filen sisanya beramal tanpa syarat. Kemudian dari segi pembagian dari segi tasarruf filen apa memiliki tasarruf perubahan fiil ada tiga macam. Yang pertama memiliki tasarruf yang sempurna. Ada fiil madinya, fiil mudhorinya, fiil amarnya. Ada berapa jumlah fiilnya? Ada 7. Yang kedua tasarruf naqis, perubahan yang kurang. Itu hanya ada fiil madhi dan fiil mudhorinya, tidak ada fiil amr. Ada berapa fiilnya? 4. Dan yang ketiga tidak memiliki tasarruf. Dia hanya dalam bentuk fiil madhi. Ada berapa fiilnya? 2. Ada 2. Dan perubahan dari fiil madhi, fiil-fiilnya memiliki tasarruf, misalnya fiil mudhorinya atau fiil amrnya, amalnya sama dengan fiil madhinya. Sama, bisa merupakan isim dan menasabkan khabar. Nah, mungkin dapat kita bacakan sekian ini. Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.